أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikutinya itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, serta ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Maka tatkala kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pondasi agama Islam yang akan beredar padanya poros Islam itu sendiri, maka dengan kesempurnaan cinta itu akan sempurna pula, dan dengan kurangnya cinta kepada Allah akan berkurang pula tauhid seseorang. Barang siapa mencintai sesuatu sebagaimana cintanya dia kepada Allah, maka orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Maksudnya mereka mencintai tandingan itu ya seperti cintanya kepada Allah. Benar dia cinta kepada Allah, tapi dia cinta pula kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya orang mukmin kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih daripada kecintaan kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Cintanya orang beriman kepada Allah tidak sama dengan cintanya kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kecintaan kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka sama dengan cintanya kaum mukminin terhadap Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan yang murni, dan kecintaan kaum musyrikin terhadap Allah adalah kecintaan yang dimadu. Artinya barakallahu fikum, kecintaan kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan itu adalah kecintaan yang musytarakah, yang tidak murni,